dia deui nu jadi pikir iwang anjing. Teu aya deui nu kagungan iwang anjing. Inggis benang ku batu, inggis pokok ka batu iwang anjing. Unggal penting babacaan mamakeun pelet asihan khusus keur anjing. Dua dua dua dua kurang dahar kurang sare mikir anjing. Dua dua dua dua hayang deket nganjeun anjing. Dasar kudu kanyaho salah masuk ke kesinan kuat siang cincinan putus tadi tuh tadi teu aya deui nu jadi pikir iwang anjing. Teu aya deui babacaan mamakeun pelet asihan khusus ke anjing. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kurang dahar, kurang sare mikir anjing. Aduh, aduh, aduh, hayang deket nganjeun anjing. Dasar kudu jadi pikir iwang anjing. Teu aya deui nu kagungan iwang anjing. Inggis benang ku batu, inggis bogoh ka batu iwang anjing. Unggal penting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Dua dua dua dua kurang dahar kurang sare mikir anjeun. Dua dua dua hayang deket nganjeun anjeun. Dasar kudu kanyahoan surat salah masuk ke persidangan. Urat sial cincinannya putus kaditu kadie. Urat sial cincinannya putus kaditu kadie.